kita kenal pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dan manfaat dari pertemuan kita pada hari ini, di mana kita akan memasuki pasal yang keempat dari 7 pasal yang disebutkan dalam kitab ini. Tidak lain dia adalah pembahasan tentang hukum-hukum seputar air. Syekh memberikan judul akan pembahasan dalam pasal ini, Al-Fasl Ar-Rabi' fi Ahkam Al-Hayd, pasal keempat tentang hukum-hukum seputar air. Syekh Ibnu Taimiyah mengingatkan bahwa sesungguhnya untuk permasalahan air, maka hukum-hukum yang berkaitan dengannya sangatlah banyak, ada kurang lebih 20 hukum. Dan kata Syekh, kami akan menyebutkan sebagian di antara hukum-hukum tersebut, apa yang dianggap sangat dibutuhkan oleh para wanita. Jadi dengan demikian, maka tidaklah akan diuraikan dalam pasal yang keempat ini semua hukum yang ada seputar masalah haid, tetapi hanyalah yang disebutkan permasalahan-permasalahan pokok, perkara-perkara yang penting yang sangat dibutuhkan oleh para wanita. Maka tentu saja hukum yang pertama adalah masalah salat. Adalah masalah salat. Al-awwalu as-salat fayuharramu al-haidi as-salata as-salatu tarduha wa nahluha wa la tusihhu minha. Maka diharamkan bagi wanita yang haid salat wajib maupun sunnah, dan tidak sah dari wanita yang haid salat tersebut. Jadi di samping bahwa jika ia salat tidak sah, perkara yang lain bahwa juga diharamkan baginya, diharamkan baginya untuk salat. Bahkan jika seorang wanita mengetahui keadaan dirinya bahwa dia haid namun kemudian tetap melaksanakan salat, maka sebagian ulama jika dengan sengaja seperti ini menganggap perbuatan wanita tersebut adalah bentuk istihza' bid-din, adalah bentuk memperolok agama, mempermain-mainkan syariat, dan hukum orang yang seperti ini adalah kafir. Bahwa orang yang seperti ini hukumnya kafir, ya, menistihza' bishay'in min din Rasul sallallahu alaihi wasallam atau tawabihi wa iqabihi kafir. Di antara pendapat keislaman adalah orang yang mengolok-olok sesuatu yang bukan dari sunnah Nabi, dari syariat Nabi, dan pahala serta dosa yang diancamkan dari satu perbuatan, ya, maka jika mengolok-olok maka hukumnya kafir murtad, ya. Maka demikian pula hanya dengan masalah wanita haid yang melaksanakan sholat tadi, ya. Maka adapun jika dia sholat namun tidak mengetahui keadaannya bahwa dia haid, maka tentunya perkara lebih ringan, tetapi sholatnya tidak sah, sholatnya tidak sah. Kemudian diingatkan pula oleh Syekh Ibnu Taimiyah, wa kadzalika la tajibu 'alaiha shalah illa an tudrika min waqtiha miqdara rak'atin kamilah fa tajibu 'alaiha shalah hina idhin sawa adraka dzalika min awwal waqti am min akhirih. Demikian pula yang tadi katakan tidak sah salat wanita haid, dan haram wanita haid melaksanakan salat. Demikian pula kata beliau, tidaklah diwajibkan baginya sholat. Tidaklah diwajibkan baginya sholat. Artinya sebut ibadah sholat tertentu tidak diwajibkan baginya, kecuali jika dia mendapati dari waktu sholat tersebut, kecuali jika ia mendapati dari waktu sholat tersebut miqdar rak'atin kamilah. Miqdar rak'atin kamilah, jika dia mendapatkan waktunya sekitar satu rakaat sempurna, maka ketika itu wajib bagi sang wanita yang haid tadi untuk melaksanakan sholat, tentunya setelah bersih dari haid, artinya mengqadha maksudnya, ya. Jadi maksudnya qada. Ya. Maka kata beliau tidak diwajibkan bagi sama kita yang haid tadi untuk melaksanakan sholat kecuali jika ia mendapatkan waktu sholat tersebut. Waktu sholat tersebut ukuran satu rakaat sempurna. Maka wajiblah ia melaksanakan sholat tersebut ketika itu, baik ia mendapatkan pada awal waktu ataupun pada akhir waktu. Awal waktu ataupun akhir waktu. Maka saya ingin memberikan contoh yang lebih konkret, yang lebih jelas. Ya, contohnya adalah seorang wanita yang haid sebelum sesudah terbenamnya matahari dari rakaat dengan ukuran satu rakaat. Jadi ada seorang wanita, misalnya sekarang waktu maghrib sekitar 6:30 ya maghrib. Nah, dia kira-kira jam 6 kurang 1/4 ya, atau jam 6 kurang 4 kurang 20 lah misalnya, atau kurang dari itu atau lebih dari itu mengalami haid. Nah, waktu dari 6:30 sampai 6 kurang 1/4 atau jam 5:30 sampai 5:45 pasti adalah waktu yang cukup untuk menaikkan satu rakaat sempurna. Ya. Nah, wanita ini belum melaksanakan salat maghrib dan tiba-tiba haid datang. Tentu saja setelah datangnya haid dia tidak boleh sholat ya, dan diharamkan baginya sholat dan tidak sah meskipun dia sholat dengan alasan saya dapatkan waktu tadi, tidak ya. Maka dia hanyalah melaksanakan sholat maghrib yang tertinggal tadi, yang didapatkan satu rakaat sempurnanya, yang seukuran satu rakaat sempurnanya dia tunaikan setelah bersih dari haidnya atau diqadha. Ya, maka diwajibkan bagi sang wanita jika ia telah bersih untuk mengqadha sholat maghrib karena ia mendapatkan waktu dari sholat maghrib dalam ukuran satu rakaat sempurna, artinya waktu yang sah ia menunaikan satu rakaat sempurna, satu rakaat sempurna. Ini contoh wanita yang mendapatkan di awal waktu setengah satu rakaat, rakaat sempurna, namun belum melaksanakan sholat tersebut dan dia keburu haid. Ya. Contoh dari wanita yang mendapatkan satu rakaat sempurna tetapi pada akhir waktu. Contoh kata beliau, seorang wanita yang bersih dari haid qabla tulu'i syamsi, sebelum terbitnya matahari. Berarti sebelum terbitnya matahari, ya, kita tahu bahwa waktu subuh adalah sejak fajar shadiq, ya, sampai terbitnya sebelum terbitnya matahari, sampai sebelum terbitnya matahari. Nah, wanita ini dia sedang dalam keadaan haid pada waktu malam harinya. Pada waktu malam harinya dia masih dalam keadaan haid. Ketika berkumandang azan subuh di masjid, dia pun masih dalam keadaan haid. Ya. Setelah orang pulang dari masjid pun dia masih dalam keadaan haid. Ya. Nah, tiba-tiba kira-kira sebelum terbitnya matahari, ya, yang itu ukuran satu rakaat sempurna masih sah ditunaikan sebelum terbitnya matahari, dia mendapatkan bahwa dia telah bersih dari haid, baik berupa mendapatkan kasutan bayda, cairan putih, atau jufuf, mendapatkan bahwa dia telah kering dari darah dan tidak ada sama sekali darah haid yang tersisa. Maka dalam keadaan seperti ini berarti dia sah dikatakan mendapatkan waktu subuh itu. Dikatakan dia mendapatkan waktu subuh meskipun akhir waktunya belum harus waktu subuh. Ya. Nah, kalau begini kata saya dia pun wajib untuk menunaikan sholat, mengqadha sholat subuh yang tertinggal jika ia telah bersih karena ia mendapatkan waktu salat subuh tersebut, bahagian yang cukup untuk menaikkan satu rakaat sempurna. Satu rakaat sempurna. Adapun, kata Syekh menegaskan hukum ini, adapun jika ia mendapatkan waktu yang kurang dari satu rakaat atau tidak cukup untuk menaikkan satu rakaat, contohnya tadi wanita yang dia bersih waktu sholat asar dia, ya, begitu masuk waktu maghrib, ya, berkumandang adzan, ya, ketika dia akan berangkat wudhu dan sebagainya, tiba-tiba dia mengeluarkan darah mengucur dan telah keluar darah haid. Nah, waktu yang ada ini adalah waktu yang tidak cukup bagi dia untuk sholat meskipun satu rakaat. Sehingga dengan demikian dikatakan dia tidaklah berkewajiban melaksanakan sholat maghrib nanti setelah bersih, tidak berkewajiban karena dia tidak mendapatkan waktu sholat maghrib, hanya dapatkan sebahagian waktu maghrib yang bahagian itu tidak cukup untuk dikatakan sah mendapatkan sholat maghrib. Jelas ya? Jadi contoh kejadiannya tadi tentang wanita yang haid pada maghribnya, isyaknya masih haid, ya, malamnya masih haid. Nah, sholat subuh pun kemudian juga dia masih haid. Maka beberapa saat sebelum terbenamnya matahari, terbitnya matahari, dia lihat bahwa darah sudah berhenti dan keluar pasapuli bayabara. Sedangkan waktu yang ada antara bersihnya dengan terbitnya matahari tidak cukup untuk menunaikan satu rakaat sempurna dan bersucinya. Bersucinya tidak cukup, itu mandi wajib, dan juga untuk sholatnya satu rakaat pun tidak dapat. Maka kalau begitu tidaklah dikatakan bisa menunaikan mendapatkan waktu sholat fajar. Tidak dikatakan mendapatkan waktu sholat fajar, ya. Maka tentunya kita bertanya, apakah dalil yang didasar akan apa yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah dalam masalah ini? Beliau menegaskan dan menetapkan bahwa ada pun dasar dan dalil adalah karena adanya sabda Nabi di kaum Nabi SAW, man adraka raka minas salati faqad adraka as-salat, muttafaqun alaihi. Nabi bersabda, barang siapa mendapatkan satu rakaat dari salat, man adraka raka'atan minas salah, barang siapa dapatkan satu rakaat dari salat, misalnya salat duhur dapatkan satu rakaat, atau salat asar, atau maghrib, atau isya, atau subuh, dia dapatkan rakaat itu, ya, satu rakaat saja meskipun faqad adraka as-salah, maka ia telah mendapatkan salat. Dalam hadis yang lain mengatakan, man adraka raka'atan min al-asri qabla an taghrib asy-syams faqad adraka as-salat. Man adraka, barang siapa mendapatkan rakaatan satu rakaat qabla an taghrib asy-syams, sebelum terbenamnya matahari, kira-kira rakaat apa yang didapat ini? Salat apa? Salat asar pasti, ya. Artinya barang siapa mendapatkan salat asar satu rakaat saja sebelum terbenamnya matahari, artinya habisnya waktu asar, waktu darurat, faqad adraka al-asra, maka ia telah mendapatkan salat asar. Meskipun tiga rakaat yang lain dari salat asar itu ditunaikan ketika azan maghrib telah berkumandang, ya, maka orang dikatakan sah mendapatkan salat asar. Jelas ya? Dan dalam hadis itu kan, wabal adraka rakaatan min al-fajri qabla tatlu' asy-syams faqad adraka as-salah, barang adraka al-fajr, barang siapa mendapatkan satu rakaat dari salat subuh sebelum terbitnya matahari, maka ia telah mendapatkan salat fajar tersebut. Jadi awal hadis tentang akhir waktu tentu saja. Akhir akhir waktu salat maghrib. Ya, demikian pula bagian akhir hadis tentang akhir waktu dari salat fajar atau subuh. Barang siapa mendapatkan akhir waktunya yang sah menaikkan salat satu rakaat sekalipun, maka dia dikatakan sah mendapatkan waktu tersebut. Ya? Dan ini bukan hanya untuk maghrib dan salat subuh, tapi berlaku untuk semua salat sebelum habisnya waktu salat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kata jadi maknanya jelas, mantuknya jelas. Barang siapa mendapatkan satu rakaat sempurna dari satu salat, maka ia dapatkan salat tersebut. Dari satu waktu, maka ia dapatkan waktu salat tersebut, ya. Itu mantuk. Maksudnya jika kurang dari satu rakaat, maka tidak dianggap mendapatkan salat tersebut. Ya. Maka ini pertanyaan untuk diperhatikan. Jadi sekali lagi, meskipun kita tahu bahwa hukum asal wanita yang haid bahwa mereka tidaklah diwajibkan sholat, bahkan haram bagi mereka melaksanakan sholat, dan jika mereka melakukannya pun karena tidak sengaja misalnya, tidak tahu tentang hukumnya atau ragu akan keadaannya, maka sholatnya tidak sah. Adapun jika ia melaksanakan dengan sengaja dan tahu, ya, seperti yang punya kemitraan para masyaikh tentang wanita yang ia berada di tengah-tengah wanita yang lain, kemudian tiba-tiba dia mengalami haid, maka sang wanita ini malu karena keadaannya hingga dia ikut sholat bersama wanita yang lainnya. Jadi ditanyakan kepada Syekh Ibnu Taimiyah atau Syekh Jibri tentang al-mar'ah wanita yang sholat haya'at wahya haidun, ya, dia sholat karena malu dalam keadaan dia haid. Maka dengan kembali Syekh bahwa jika dia benar-benar saja, maka ini dengan berarti istihza. Ini sama kalau saya bermain-main dan terolok agama, jadi terancam dengan kekufuran, ya, kalau dia tahu. Adapun jika dia tidak tahu tentang hukumnya dan dia tidak sadar atau tidak tahu bahwa hukuman haid, maka ini hukumnya lain. Soalnya manusia tidak sah dan haram melaksanakan sholat tersebut. Haram artinya bahwa dia berdosa, ya, jika melaksanakannya. Ini perkara yang pertama tentang masalah wanita yang tidak melaksanakan haid tadi, ya. Tetapi kemudian ada perkara-perkara yang lain yang kedua tadi kita sebutkan, itu apa? Jika ia mendapatkan waktu sebelum waktu sholat, sebelum hadisnya, jika ia mendapatkan waktu sholat sebelum hadisnya ukuran satu rakaat sempurna yang bisa ditunaikan satu rakaat sempurna, maka dia wajib mengqadha. Baik satu rakaat sempurna itu di awal waktu didapatkannya ataupun di akhir waktu. Baik di awal waktu maupun di akhir waktu. Ya. Sebenarnya kita tambahkan di sini bahwa sebagian ulama dalam masalah mendapatkan akhir waktu, dalam masalah mendapatkan akhir waktu, mensyaratkan di sana selain satu waktu satu rakaat juga waktu untuk bersuci, waktu untuk mandi. Adapun yang mendapatkan awal waktu tidak boleh syaratkan, ya, karena asalnya dia bersih, asalnya dia bersih dapatkan awal waktu, tapi dia tidak langsung sholat. Seandainya pun dia sholat hanya didapatkan satu rakaat saja, kemudian dia keluar haid, maka kalau dapat begini karena dia belum sholat ketika itu, maka dia wajib mengqadha dengan alasan bahwa dia telah mendapatkan waktu sholat, sehingga fi dhimmahnya, dalam beban tanggung jawabnya, ada kewajiban sholat tersebut. Kenapa? Karena hadisnya mengatakan barang siapa mendapatkan satu rakaat, maka didapatkan rakaat atau mendapatkan sholat tersebut. Artinya diwajibkan baginya menaikkan sholat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ini menurut pendapat sebagian ulama, tentu saja yang diwajibkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Adapun ulama yang lainnya, maka mereka pada asalnya tidak menetapkan adanya kewajiban mengqadha, tidak menetapkan adanya kewajiban mengqadha, karena pada asalnya bahwa wanita itu tidak berdosa jika dia menunda salatnya dari awal waktu, dan ketika dia haid maka sah dikatakan bahwa dia tidak mungkin menunaikan sholat tersebut karena dalam keadaan haid, maka kalau begitu hukumnya bahwa dia lepas dari tanggung jawab dan beban. Dan ini pendapat dari ahli Thaif, ahli Thaif Mahdud dan yang lainnya mengatakan bahwa tidak ada hukum qadha dan wanita dalam keadaan seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang yang ketiga, wa idza adraka raka'atan min waqti salatil 'ashr fa hal yajib 'alayha salatul dhuhri min al-'ashr. Sekarang ada keadaan yang lain, yaitu jika seorang wanita mendapatkan satu rakaat dari waktu salat asar, satu rakaat itu kan dikasihnya apa? Ya, tapi lebih khusus. Mereka hanya dibahas pada salat asar dan salat isya saja. Untuk maghrib tidak disinggung di sini. Ya, jadi jika seorang wanita mendapatkan satu rakaat dari waktu salat asar, maka apakah diwajibkan baginya mengqadha salat duhur dan asar? Demikian pula jika yang mendapatkan satu rakaat dari salat isya dan terakhir, apakah diwajibkan baginya mengqadha salat isya dan salat maghrib? Maka fi hadha khilafun bainal ulama. Ya, ini maksudnya bagi yang mendapatkan akhir waktu, bagi yang mendapatkan akhir waktu. Ya, contohnya keadaan seorang wanita yang tadi, bahwa dia dalam keadaan haid pada waktu duhur dan asarnya, dalam keadaan haid pada waktu duhur dan asar. Ya, nah kemudian beberapa saat sebelum terbenamnya matahari, itu habisnya waktu asar, dia bersih dari haid. Dia bersih dari haid. Dan saat tersebut waktunya, waktu antara dia bersih sampai terbenam matahari tadi, cukup untuk menaikkan satu rakaat sempurna. Maka tentunya dia mengqadha tadi kan, perkara kedua tadi dia mengqadha berarti mengganti setelah maka dia bersih tetap mandi setelah dia sholat asar. Ya, nah pertanyaannya adalah bahwa ketika mendapatkan akhir sholat asar itu, apakah dia hanya sholat asar saja dan itu waktu yang dilakukannya, atau dia juga diwajibkan sholat duhur? Mengapa dia diwajibkan sholat duhur? Karena menurut sebagian ulama bahwa waktu asar dan duhur itu waktu yang dia disebut sebagai waktu yang mungkin untuk dilakukan jamak sholat. Ya, artinya bahwa waktu duhur, waktu asar ini waktu yang dia saling berkaitan, bergandengan. Duhur, asar, maghrib, isya. Sehingga para ulama membagi waktu sholat itu menjadi tiga waktu darurat. Waktu darurat tiga dan waktu wajib tiga, lima. Waktu wajib adalah duhur, asar pada waktunya, maghrib, isya, dan subuh pada waktunya. Ada pun waktu darurat, waktu keadaan terpaksa berada, waktu jamak. Subuh sendiri, kemudian duhur, asar. Kenapa? Antum bisa sholat asar di waktu duhur, dan waktu duhur setelah duhur di waktu asar jam'an untuk menjamakannya, boleh. Karena hayat yang lainnya, ya. Demikian pula maghrib dan isya. Sehingga itu dia waktu darurat. Waktu darurat kadang dibutuhkan dan hajat, ya. Sehingga dengan demikian mereka menganggap kalau begitu wanita yang haid ini samakan keadaan dengan mereka yang kurang ada hajat daruratnya. Ketika dia bersih dari haidnya sesaat sebelum habisnya waktu asar, kalau begitu yang dia tunaikan katanya bukan hanya sholat asar tapi juga sholat duhur. Ya, karena ketika dia melakukan waktu asar, maka dikatakan sah juga kalau begitu waktu duhur karena waktu darurat. Ya, Karena itu sebagian ulama berpendapat seperti itu. Semua ulama berpendapat seperti itu. Maka apa sih tentang masalah ini? Fi ada khilafun bain ulama. Untuk masalah ini hakikatnya ada perselisihan di antara para ulama. Waqtawadu annaha la yajibu alaiha illa ma adrakat waqta wa illa ma adrakat waqtaha fa waqtahu wa hiya salatul asr wa isya'i al-akhirah faqat. Yang benar dari para ulama bahwa tidaklah diwajibkan baginya kecuali apa yang dia dapatkan waktunya, yaitu waktu salat asar saja. Sehingga yang demikian diwajib salat asar, demikian pula dalam akhir waktu salat isya, hingga dia wajib salat isya saja, bukan salat duhur maupun maghrib. Mengapa? Karena sesuai dengan hadis tadi juga yang telah dibawa tadi yang sebentar kali ini, man adrakah man yuhasil qabla an taghriba asy-syams, qabla an taghriba asy-syams faqad adrakal asri, adrakal asra, wa man adrakah qabla min al-fajri qabla an taghriba asy-syams faqad adraka al-fajra. Ya, barang siapa mendapatkan satu rakaat dari asar sebelum terbitnya matahari, maka ia mendapatkan salat asarnya. Nabi hanya mendapatkan salat asar, bukan salat asar dan duhur. Bukan ya. Demikian juga barang siapa mendapatkan satu rakaat dari salat subuh sebelum terbitnya matahari, kata Nabi, maka ia telah mendapatkan waktu salat subuh. Ya, tidak disebutkan waktu isya sebelumnya, tidak. Ya, sehingga demikian intinya pada kalimat tentunya salat asar ya, anak ada musuhnya jelas ya, tersendiri ya, tidak mungkin dia ada musuhnya ya, tapi syahidnya pada keterangan tentang salat asar, di mana kita tahu bahwa salat asar dan salat zuhur adalah satu waktu pada waktu darurat, digabungkan waktunya pada waktu darurat, boleh dijamak jamak takdim maupun jamak takhir, ya dikedepankan asar atau dibelakangkan duhur, ya. Maka dia waktu yang musyarak, waktu yang keduanya mungkin diperlukan. Tapi ternyata Nabi hanya mengatakan wanita atau orang yang mendapatkan waktu asar intan, dia hanya mendapatkan waktu asarnya, tidak disebutkan tentang duhurnya. Dan kita tahu bahwa wanita menurut darinya umumnya menyangkut wanita maupun lagi laki-laki, tentunya wanita sangat membutuhkan keterangan jika ada keterangan tambahan, dan di sini tidak ada keterangan tambahan. Dan telah disebutkan tentang perpu, tentang perpu apa? Perpu istisqal ya, di maka di maqam ihtimal yunazzal man bila al-umum bil nahar, bahwa tidak adanya rincian keterangan tentang kewajiban juga mengqadha salat duhurnya dalam keadaan di sana ada kemungkinan ihtimal, ada kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi ya, bahwa mungkin terjadi pada spontan sedang haid dan sebagainya ya, menyebabkan atau menunjukkan bahwa dalil tersebut tetap berlaku umum bagi laki-laki dan wanita, bagi laki-laki dan wanita, bahwa selama mereka hanya mendapatkan satu rakaat dari salat asar, maka yang diwajibkan bagi wanita adalah mengqadha salat asarnya saja, bukan salat duhurnya. Dan ini kata Syekh mengatakan bahwa itu bahwa baratul dhimma, dan mengatakan keterangan Nabi ini hukum asal, yaitu baratul asli, baratul dhimma, bahwa istishadul hal, hukum asal bahwa tidaklah seseorang diwajibkan kepadanya kewajiban kecuali dengan keterangan syariat, bahwa al-aslu baratul dhimma li taklif, bahwa jiwa tidak terhubungnya hukum dan kewajiban selama tidak ada perintah dan keterangan ya. Dan ini adalah menarik Imam Abu Hanifah dan Imam Malik seperti yang diriwayatkan atau disebutkan dari keduanya dalam kitab Syarh Al-Muhaddad, yaitu Majmu' karangan Imam An-Nawawi, Al-Majmu' Syarah Al-Muhaddad. Baik, saya kira jelas keterangan yang datang dalam masalah ini. Tetapi demikian saya ingin kembali juga kepada Abad, bahwa tentang mendapatkan waktu terakhir, waktu terakhir yang sah menaikkan padanya satu rakaat sempurna dari sholat, ya, tentu saya disyaratkan pula didapatkannya waktu yang cukup untuk bersuci, didapatkannya waktu yang cukup untuk bersuci, ya. Wallahu a'lam bishawab. Pendapat dan para ulama, karena merupakan syarat bagi sang wanita bagi dia untuk bersuci itu mandi besar pula haidnya. Adapun jika pas dia mandi besar kemudian habis waktu asar atau waktu fajarnya, maka tidak diwajibkan pada jumlahnya sholat, tidak diwajibkan padanya sholat. Wallahu a'lam bishawab. Hey, masalah berikutnya. Mungkin sambil sinju ada pertanyaan dari apa seputar masalah salat. Dalam kata lamaan muslimah, dalam kata lamaan muslimah didapatkan keterangan dari fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kata lamaan muslimah ini adalah kumpulan fatwa tentang wanita yang dikumpulkan oleh Syekh Asyafatul Maksud, salah seorang alim dari Mesir, murid dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, di mana dia membawakan sebuah fatwa dari Syekh Al-Utsaimin dalam keterangan yang lain, di mana ia mengatakan ketika kasus seperti ini, dia mengatakan bahwa apa yang disebutkan dari mengqadha salat ketika ia mendapatkan waktu salat tersebut, ini bukan dalam bentuk kewajiban, tapi ala sabil ikhtiar, ya, ala sabil ikhtiar, bukan dalam bentuk taklif secara pasti. Artinya dianggap ini dalam bentuk berhati hati saja, ya, dalam bentuk berhati hati saja. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini pesannya bertentangan dengan apa yang disebutkan dalam kitab ini, di mana dia tegaskan menyebutkan kewajibannya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pun dari apa? Dari mana yang seorang itu sudah membuka salatnya dan bagaimana dia salat di rumahnya? Tentunya jika terjadi qada dan salat, maka tetap dijaga tertib, dijaga tertib urutannya dilakukan, ya. Urutan dalam arti bahwa jika ia misalnya meninggalkan salat subuh atau salat asar misalnya, maka tiba waktu maghrib, ini tadi seperti yang tadi, dapatkan satu rakaat yang sempurna untuk salat asar. Kemudian dia bersih, maka dalam kali ini dia mandi, kemudian dia melaksanakan salat asar terlebih dahulu, baru kemudian maghrib. Ya. Kecuali Allahumma, kecuali jika dikhawatirkan dari habisnya waktu maghrib, maka di sana sebagian ulama mengatakan boleh mendahulukan maghrib. Demikian Imam Ahmad. Tadi Imam Syafi'i mengatakan bahwa dijaga tertib, diwaktu tertib, bahwa sang wanita menjaga tertibnya urutannya. Ya. Adapun bahasa dari pendapat Imam Syafi'i adalah kisah Umar bin Khattab yang ditetapkan hadis 15 tentang kejadian di mana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dalam perang Khandaq, ya, ketika dikepung kaum muslim di Madinah, maka Umar bin Khattab keluar setelah masuk waktu isya, dia keluar dan melaknat orang-orang musyrik yang mengepung. Maka berkata Nabi, ada apa wahai Umar Khattab? Berkata Umar, qad mana'atni an salati, qad mana'uni an salati, mereka telah menghalangi aku dari salat. Boleh salat duhur, asar, maghrib, dan terakhir waktu isya. Maka yang mengatakan, ana aydan lam usalli, saya pun juga belum salat. Maka Nabi pun memerintahkan Bilal untuk azan dan iqamah, kemudian dia salat duhur bersama sahabatnya, kemudian iqamah salat asar bersama sahabatnya. sahabatnya, kemudian iqamah salat maghrib bersama sahabatnya, kemudian iqamah salat isya. Hadis Nasa'i mutafaq alaih. Jadi dijelaskan dari pendapat Imam Syafi'i bahwa dijaga tartib. Dijaga tartib. Ya, yang awal ke awal dahulukan yang pertama, kemudian nanti melangkah ke yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Tidak bisa karena sakitnya maksudnya, baik secara duduk ataupun berbaring karena rasa sakit yang hebat. Nah, waktu sholat yang saya tinggalkan yaitu maghrib, isya dan subuh karena saya melahirkan jam 11 siang. Haruskah saya mengqadha sholat? Nah, pertanyaannya adalah pada bahwa ketika rasa sakit yang hebat itu datang, apakah itu disertai dengan keluarnya darah? Ya, jika sebelum keluarnya darah, maka dia tidak perlu mengqadha karena sudah berlaku hukum nifas. Karena kan nanti hukum nifas lebih lanjut rincian dari bahwa dia sudah mengalami nifas, dan darah nifas bukanlah sekedar darah yang keluar setelah melahirkan, tapi juga dia adalah darah yang keluar mendahului kelahiran. Bahkan Syekh Abdul Rahman bin Abdul Sa'di mengatakan, dan ini satu riwayat dari Imam Ahmad, bahwa dua atau tiga hari sebelum melahirkan pun jika tidak keluar darah dan disertai dengan talak, disertai dengan proses kelahirannya, maka dia sah dikatakan nifas. Jika ia meninggalkan sholat, maka itu sah. Demikian, bahkan tidak boleh sholat. Ya? Jadi kalau begitu, ini diperhatikan. Adapun jika yang bertanya mengatakan bahwa kayaknya saya lihat darah nanti setelah subuh, waktu maghrib belum ada darah, meskipun sudah sakit, ya, isya juga tidak ada darah, meskipun sudah sakit. Nah, kalau begini berarti maghrib isya dia qadha, iya kan? Ya, jadi hukumnya kepada adanya darah atau tidak. Jika ada darah ketika itu, atau bahkan mungkin sebelum maghribnya, bahkan sewaktu akar yang sudah ada darah, tapi belum sakit yang hebat, kemudian maghribnya tidak berhenti sakit itu, tapi ada darah, maka sesungguhnya bukanlah kepada masalah sakit atau tidaknya, tapi pada masalah ada tidaknya darah. Ada tidaknya darah yang keluar. Dan darah yang keluar tidak mesti bahwa dia mengucur, ya, karena darah memaikan itu bercak sedikit demi sedikit mulai banyak, ya. Adapun kalau dia banyak sekali, maka itu lebih perdarahan. Perdarahan ini, ya, perdarahan dari biasanya terjadi apa, membuat pada kami dan sebagainya, ya. Adapun bahwa asalnya biasanya itu proses melahirkan, maka tidak itu banyak yang keluar karena proses pembukaan yang terjadi pada rahim ini, kan, yang itu mungkin darah memaikan itu bercak sedikit demi sedikit mulai banyak, ya. Adapun kalau dia banyak sekali, maka itu berarti perdarahan. Perdarahan ini, ya, perdarahan dari biasanya terjadi apa, gangguan pada kami dan sebagainya, ya. Adapun bahwa asalnya biasanya sudah proses melahirkan, maka tidak begitu banyak darah yang keluar karena proses pembukaan yang terjadi pada rahim wanita, yang itu mungkin menimbulkan luka pada rahim sehingga keluarlah darah, ya. Nah, darah ini kemudian akan disusul dengan darah nifas yang keluar sedikit demi sedikit dan akan terhambur keluar ketika melahirkan, yang berlangsung selama beberapa hari berikutnya. Maka sekali lagi, yang kuat dari pendapat para ulama bahwa darah nifas adalah darah yang keluar sebelum melahirkan, dua atau tiga hari sebelumnya, apakah disertai dengan talak, sertai dengan persalinan, atau apa yang keluar ketika melahirkan dan setelah melahirkan. Wallahu a'lam bissawab. Jadi kalau begitu, yang bertanya tinggal mengingat kembali apakah mana di antara sholat yang ditinggalkan itu yang dia telah mengeluarkan darah. Adapun jika dia tidak ingat, maka jika dia ingin berhati-hati, maka dia qadha. Ya, jika dia ingin berhati-hati, maka dia mengqadha. Wallahu a'lam bissawab. Kalau hukum asal tidak dikatakan keluarnya darah. Tapi hukum asal adalah tidak keluarnya darah. Karena manusia belum melahirkannya. Tapi mungkin terjadi darah keluar sebelumnya. Tetapi ingat bahwa hukum ditetapkan karena keluarnya darah. Saya kira begitu. Allah akan bersyukur. Mungkin bil lisani fala ba'sa bidzalik. Adapun wanita yang haid membaca Al-Qur'anul Karim secara langsung, fa in kana, maka ini jika dia dengan pandangan mata, jadi tidak menyentuh maksudnya ya, fa in kana nadran bil ain, jika dia hanya dengan pandangan mata, tatapan mata, maksudnya ini adalah tidak dengan menyentuh ya, karena ada masalah lain, masalah menyentuh Al-Qur'an. Jadi dengan perkataan, jika ia hanyalah dengan menatap dengan mata, maksudnya mengecualikan bentuk menyentuh mushaf, misalnya ditaruh di meja ya, di bangku, kemudian dilihat dan dibaca, ditatap. Jika seperti itu bentuk bacanya, au ta'ammulan bil qalbi, atau dengan ta'ammul, yaitu maksudnya dengan hafalan. Ta'ammul bil qalbi, hati kita mengikuti apa yang kita baca itu, yang kita lihat tadi ya, bidui nutkin bil lisan, tanpa melafalkan dengan lidah, jadi sekedar memandang saja ya, tilawah tapi tidak dibacakan, dikeraskan suara ya, hanya dengan ta'ammul, hanya dengan hati kita yang memperhatikan membacanya dalam hati, atau dengan pandangan mata saja kita ikuti ya, tanpa dibacakan dengan suara, fala ba'sa bidzalik, maka ini kata Syekh tidak mengapa, tidak mengapa. Beliau contohkan lebih lanjut dengan mengatakan seperti seseorang meletakkan mushaf, mithlu an yud'a al-mushaf, seperti mushaf diletakkan ya di depan, awil lauh, pada papan atau lembaran, maka sang wanita melihat kepada ayat-ayat yang ada dalam lembar atau dalam mushaf Al-Quran itu dan membacanya, tetapi dalam hati tidak dilafalkan, maka ini kata beliau boleh. Qala An-Nawawi dalam Syarah Muhaddab, berkata Imam An-Nawawi dalam Majmu' Syarah Muhaddab, jaizun bila khilaf, hukumnya boleh, tidak ada perselisihan di antara para ulama. Jelas ini? Hukumnya tidak ada perselisihan di antara para ulama. Nah, ini jelas, tidak ada masalah saya kira ya. Wa amma in kanat qira'atuha nutqan bil lisan, adapun jika bacaannya adalah dengan melafalkan dengan lisan, disuarakan, fa jumhurul ulama ala annahu mamnu'un wa ghairu ja'iz, maka kebanyakan ulama berpendapat dia terlarang dan tidak boleh. Terlarang dan tidak boleh. Jadi membaca dengan melafalkan ya. Demikian kata beliau. Setelah itu beliau menyebutkan adanya pendapat yang lain. Dan berkata Imam Al-Bukhari, demikian pula Imam Ibn Jarir At-Tabari, penulis kitab tafsir, dan Ibn Al-Mundir dari madhab Syafi'i, huwa jaizun, bahwa hukumnya boleh. Dan diceritakan pula tentang pendapat bolehnya ini dari Imam Malik dan juga dari Imam Asy-Syafi'i dalam pendapatnya yang lama, dalam pendapatnya yang lama, seperti dalam Fathul Bari ya. Dan itu disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, beliau mengatakan bahwa tentang bolehnya membaca Al-Qur'an bagi orang yang junub dan haid, dia adalah madzhab Abu Hanifah dan satu riwayat, dan yang masyhur dari madzhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, masyhur dari madzhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, bolehnya membaca Al-Qur'an bagi orang yang junub apalagi yang haid ya. Ini madzhabnya Abu Hanifah, madzhabnya Imam Syafi'i, masyhur dari madzhab Imam Syafi'i dan masyhur dari madzhab Imam Ahmad ya. Adapun juga dimungkinkan dari para ulama, dia adalah pendapat dari Imam Malik, satu riwayat dari Imam Malik, seperti disebutkan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Dan Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam bentuk ta'liq dari seorang tabi'i, Ibrahim An-Nakhai, di mana ia berkata la ba'sa bi an taqra al ayah, tidak mengapa wanita membaca ayat Al-Qur'an, membaca ayat Al-Qur'an. Baik, kalau begitu kita dapat sekarang dua pendapat. Pendapat pertama tidak boleh secara mutlak. Tidak boleh secara mutlak dan itu jumhur ulama, ya. Kemudian pendapat yang kedua boleh, yang dia adalah pendapat Imam Bukhari dan Ibnu Jarir At-Tabari, penulis kitab tafsir, yang dia juga adalah pendapat dari riwayat Imam Syafi'i dan Imam Malik, seperti kata Ibnu Hajar, bahkan dia masyhur dalam madhab Syafi'i, yang masyhur dalam madhab Syafi'i dan madhab Imam Ahmad, ya. Maka itu dua pendapat, tentunya nanti Syekh akan merojihkan, menguatkan pendapat yang kuat di antaranya. Namun sebelum menyebutkan pendapat yang terpilih menurut beliau, beliau menukilkan pernyataan dari Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, di mana Ibnu Taimiyah juga berpendapat bolehnya wanita yang haid membaca Al-Qur'an. Dan Ibnu Taimiyah membantah bahkan pendapat orang yang mengatakan tidak boleh. Pendapat jumhur dibantah oleh Ibnu Taimiyah. Dan sesungguhnya beliau mengatakan dalam penjelasan beliau, tidaklah ada keterangan tentang larangan membaca Al-Qur'an bagi wanita yang haid dalam Al-Qur'an maupun sunnah sama sekali. Tidak ada larangan yang sah dalam Al-Qur'an maupun sunnah Nabi bagi wanita haid untuk membaca Al-Qur'an. Karena sesungguhnya apa yang diriwayatkan dari Nabi, la taqra'u al-ha'id wa la junubu sya'an al-Qur'an, itu lemah biittifaq al-hadith. Apa yang diriwayatkan dalam sebuah riwayat bahwa Nabi bersabda wanita, orang yang junub dan wanita yang haid tidak membaca sedikit pun dari ayat Al-Qur'an, itu riwayat yang lemah. Sepakat para ulama akan kelemahannya, ya. Dan adalah kita mengetahui bahwasanya para wanita di zaman Nabi mereka pasti mengalami haid, pasti, ya, karena dia perkara haid telah didapatkan keterangan dari Nabi dari hadis Aisyah, beliau mengatakan inna hadza syai'un katabahu Allah 'ala banati Adam, dia adalah perkara yang telah Allah takdirkan bagi anak wanita dari keturunan Adam, termasuk wanita di zaman Rasulullah, mereka pasti mengalami haid, ya. Dan kita tahu bahwasanya seandainya membaca Al-Qur'an diharamkan bagi mereka seperti hanya sholat dan puasa, pasti akan datang keterangan dari Nabi yang sahih tentang larangan tersebut, ya. Kenapa? Karena hajat untuk itu penting, besar sekali. Wanita dalam setiap bulan yang mengalami haid, dalam setiap kesempatan, dalam setiap detik pasti ada wanita yang mengalami haid. Seandainya terlarang membaca Al-Quran, pastilah ada keterangan yang banyak dan kuat tentang larangan tersebut dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika tidak ada keterangan, perkaranya perkara yang umum, ya, yang dibutuhkan oleh semua orang, yang disebut mimma ta'ummu bihi balwa, perkara yang sangat sering terjadi dan butuh penjelasan seandainya terlarang, ternyata tidak larangan, maka ini menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya wanita yang haid boleh membaca Al-Quran. Dan tidaklah tepat mengkiaskan atau menganalogikan wanita yang haid dengan orang yang junub, ya. Karena untuk orang yang junub membaca Al-Quran memang ada sebuah keterangan dari hadis Ali bin Abi Thalib yang dia diperselisihkan di antara para ulama apakah dia sahih atau lemah. Nanti akan kita bahas, ya. Ada perselisihan tentang hadis tersebut, masalah junub, ya. Beda dengan masalah haid yang sepakat para ulama bahwa dia lemah, hadisnya yang melarang, ya. Nah, tentang junub memang ada riwayat yang diperselisihkan. Nah, bagi yang mengkaitkan hadisnya, mereka mengatakan berarti dilarang bagi orang yang junub membaca Al-Quran. Nah, kata mereka, kalau dilarang orang yang junub karena dia hadasnya besar, demikian pula juga orang yang haid karena sama-sama hadasnya besar, dia juga mandi. diberikan analogikan menyamakan hukum, ya kan? Nah, intinya membantah bahkan pendapat yang analogikan dengan mengatakan bahwa orang yang junub memang dia ada di kitab, tapi hadasnya bahwa orang yang junub memang dia ada besar, tapi hadasnya sangat mudah bagi dia untuk berlepas, membersihkan diri. Kapan? Dengan mandi, langsung bersih, ya. Sehingga dengan demikian, jika dilarang, seandainya sahih, dilarang membaca Al-Quran, itu pantas. Kenapa? Karena tidak berat bagi dia untuk mandi, dan cukup bagi dia kemudahan untuk segera mandi sehingga dia bisa baca Al-Quran. Itu kalau sahih hadisnya, ya. Ada orang yang haid, waktunya panjang, ya 7 hari, 6 hari biasanya. Bahkan ada yang sampai 15 hari mengalami haid. Kalau 15 hari dia tidak menyentuh Al-Quran, tidak membaca Al-Quran, ya, dikhawatirkan apa yang dia telah hafalkan dari ayat akan hilang. Dan jangan-jangan bahkan dia harus belajar ulang surah Al-Fatihah. Jangan-jangan, ya kan? Ya, karena sudah lupa, ya. Ya, tentunya bukan lagi belajar ikhra, ya. Insya Allah masih teringat. Tapi bahwa ada ayat-ayat yang akan hilang dan lupa, ya. Ya kan? Kalau tidak bisa menyentuh Al-Quran, tidak boleh membaca Al-Quran, bukan main, ya. Maka kata Nabi, kata Ibnu Taimiyah, berbeda kalau begitu keadaan dan situasi wanita yang haid dengan orang yang junub. Orang yang junub lebih mudah dia mandi dan itu bisa baca Al-Quran. Adapun yang haid, meskipun dia mandi 10 kali, tidak akan bersih dia, karena kalau belum sampai berhenti darah haidnya, masa haidnya belum selesai, ya kan? Jadi kalau begitu keadaan menunjukkan bahwa mereka boleh untuk membaca Al-Quran dan tidak boleh disamakan hukumnya dengan orang yang junub, kalaupun hadis tentang junub itu sah. Kalaupun hadis tentang junub itu sah, ya. Baik. Maka kita perlu menyinggung tentang hadis junub ini. Kenapa? Karena hadis larangan membaca Al-Quran bagi orang junub sekali lagi dijadikan asal pokok oleh sebagian ulama bahwa junub tidak boleh, kalau begitu yang haid juga tidak boleh. Maka perlu kita lihat lebih lanjut tentang orang yang junub ini, ya. Maka sesungguhnya riwayat tentang orang yang junub ini diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, Imam Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Ahmad, ya, dari hadis Ali bin Abi Thalib, bahwa Ali bin Abi Thalib dari riwayat Abdullah bin Salamah bahwasanya Abdurrahman bin Salamah bahwasanya Ali bin Abi Thalib keluar dari WC dan kemudian dia langsung mengambil Al-Quran dan membacanya, tidak berwudu, ya, tidak tanpa dia berwudu. Maka diingkari dia oleh sebagian orang yang hadir. Maka berkata Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya laqad raaitu Rasulullah, sesungguhnya aku telah melihat Rasulullah SAW keluar dari WC dan kemudian dia membaca Al-Quran, ya, dan dia berzikir, wa la yamna'uhu syai'un wa la yahtajibu an syai'in min Al-Quran illa min al-janabah, dan beliau tidaklah menghalangi dari membaca Al-Quran atau bentuk yang lain dari zikir kecuali junub. Nah, demikian riwayatnya, menunjukkan bahwa kalau junub Nabi tidak membaca Al-Quran, ya. Tapi kita ingatkan bahwa hadis ini memang disahihkan oleh Imam An-Nawawi, disahihkan oleh Ibnu Hajar Asqalani, beberapa ulama, Imam Adz-Dzahabi, ya, Imam Al-Hakim dan yang lainnya. Tetapi sesungguhnya menurut tahqiq, menurut penelitian para ulama hadis, ternyata hadisnya adalah hadis yang lemah, ya. Dan ini pendapat dari Syekh Al-Albani dan pendapat dari Abu Ishaq Al-Huwaini dan para muhakkikin dari ahli hadis, ya. Alasan mereka mengapa? Karena Abdurrahman bin Salamah dia adalah hadis orang yang mukhtalif. Dia orangnya thiqah, terpercaya, tetapi di akhir usianya bercampur hafalannya dan dia menyampaikan dengan hadis yang akhirnya berubah-ubah. Disebut dia mukhtalif, ikhtalata. Dan hadis ini tidak ada penguatnya. maka tentunya dalam kaidah ilmu hadis, seorang perawi yang mukhtalif itu hadisnya bisa menjadi hasan kalau ada penguat. Adapun ini tidak penguatnya, maka kalau begitu dia lemah. Ya, oleh karena itu hadis ini lemah, dilemahkan oleh Imam Taimiyah dan yang lainnya. Ya, sebagian ulama mengatakan ada penguatnya dari hadis Ali juga, dari riwayat Imam Ahmad, riwayat Al-Baihaqi, dari Turaif, ya, dari Turaif, dari Ali. Tetapi Turaif ini juga, ya, mutakallam fihi, dibicarakan tentang keadaannya, meskipun yang kuat dia soduk, artinya hadisnya hasan, meskipun tanpa penguat. Tetapi Turaif ini dari dia diriwayatkan dengan dua bentuk, riwayat marfu dan riwayat mauquf, artinya dari perbuatan Ali, bahwa Ali yang tidak membaca Quran kalau sedang junub. Dan riwayat yang mauquf itulah riwayat yang sahih, karena riwayat dari Yazid bin Harun yang disahihkan oleh Imam Al-Baihaqi. Sehingga kalau begitu yang benar ini hanyalah pendapat Ali bin Abi Thalib. Mampukah dia menguatkan riwayat yang marfu tadi? Tidak. Sehingga dengan demikian hadisnya tetap lemah. Kalau begitu orang yang junub sekalipun boleh membaca Al-Quran. Kenapa? Karena hadisnya lemah. Jika yang junub boleh, apalagi yang haid. Karena junub hadas besar, haid juga hadas besar. Tapi junub mudah bagi orang untuk mandi dan segera hilang darinya hadas tersebut. Tapi orang yang haid tidak akan hilang kecuali jika dia mandi setelah bersih dari haid. Maka hajatnya lebih butuh kalau begitu, ya. Dengan demikian kalau begitu batallah dalil orang yang melarang wanita haid untuk membaca Al-Quran. Yang benar, wanita yang haid boleh membaca Al-Quran. Ya. Tetapi Syekh Ibn Utsaimin punya pendapat yang lain. Ya. Beliau berkata, "Walladhi yanbaghi ba'da an 'arafna niza'a ahli al-'ilmi an yuqal." Yang penting bagi kita, yang sepatutnya bagi kita setelah kita mengetahui perselisihan para ulama, itu yang membolehkan dan yang melarang, untuk kita memilih pendapat seperti ini, berkata seperti ini, untuk dikatakan seperti ini. Al-aula lil haidi alla taqra al-Qur'an al-Karim nutqan bil lisan illa inda al-hajati li dhalik. Yang aula, yang utama bagi wanita yang haid adalah ia tidak membaca Al-Qur'an dengan lafal, dengan dikeraskan dengan lidahnya, kecuali jika dibutuhkan. Kecuali ketika dibutuhkan, ya. Mithlu an takuna muallimah, misalnya dia seorang guru sehingga dia membutuhkan untuk mentalkin murid-muridnya. Mentalkin artinya apa? Dia bacakan. Seperti dia misalnya guru tahfidz, ya, guru hafalan, maka dia bacakan kepada murid-muridnya, kemudian murid-muridnya mengikuti, ya. Maka jika keadaannya seperti itu maka boleh katanya. Atau dalam keadaan ujian, di hadapi ikhtibar, di mana dia diperintahkan untuk membaca Al-Qur'an sebagai bentuk ujian lisan. Membaca Al-Quran misalnya, jangan lisan tajwid misalnya, kan, maka dia harus membaca. Jika dia tidak baca maka dia akan rosid, dia akan gugur, jatuh nilainya, kan. Maka kalau begitu hajat ada, kebutuhan mendesak, dia boleh. Ya, ini pendapat Syekh Al-Bani yang awal Syekh apa? Ibn Taimin, yang dia adalah pendapat Imam Malik. Dia adalah pendapat Imam Malik dan satu pendapat dari madzhab Imam Ahmad. Satu riwayat dari madzhab Imam Ahmad. Ya, berarti Imam Ahmad punya tiga pendapat. Pendapat yang melarang, pendapat yang membolehkan, dan pendapat yang membolehkan karena hajat. Ya, demikian pendapat dari Syekh Ibn Uthaymin. Wallahu a'lam bissawab. Tetapi yang perlu kita ingatkan bahwa al-ibratu bid-dalil, dasar kita adalah dalil. Jika tidak ada dalil yang melarang, maka tentu saja hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Namun barang siapa yang ingin beramal dengan kehati-hatian sehingga tidak lagi membaca kecuali ketika dibutuhkan, ya, dan termasuk dibutuhkan adalah ketika khawatir akan hilang hafalannya jika tidak murojaah, tidak diulang hafalannya, ya, maka dia adalah perkara yang tidak mengapa. wallahu a'lamu bissawab. Adapun mengatakan yang membaca berarti kurang wara'nya, tidak boleh. Ya. Karena tidak ada keterangan yang melarang sama sekali bagi mereka untuk membacanya. Jelas ya? Wallahu a'lam bissawab. Jadi barangkali mengambil yang hati-hati sehingga tidak baca ketika diinginkan, ya. Maka tidaklah disalahkan dia, manakala dia pendapat dari Imam Malik dan Syekh Utsaimin mengatakan aula, lebih utama. Lebih utama bukan berarti bahwa dia sunnah, tidak, lebih utama. Berarti kalau membaca menurut beliau khilaful aulawi, menyelisih apa yang utama, tapi tidak berdosa. Dan tidak dikatakan bahwa dia meninggalkan apa yang sunnah, tidak juga. Ya, terserah saja. Ya, begitu maksudnya. Wallahu a'lamu bissawab. Sekarang jelas ini? Ya. Jadi kalau itu tidak ada dalil tentang wajibnya tentang haramnya wanita yang haid membaca Al-Qur'an. Perlu kita ingatkan kembali di sini bahwa tentang masalah zikir, doa, tentang masalah zikir dan doa juga telah kita bahas kemarin bahwa boleh wanita yang haid berzikir, berdoa, membaca bentuk-bentuk wirid meskipun dia dalam keadaan haid. Nah, kami perlu ingatkan di sini bahwa bahkan sebagian ulama berpendapat lebih utama diutamakan bagi wanita tersebut, wanita haid itu, untuk memperbanyak zikir, khususnya fi awqat asy-syarifah, khususnya pada waktu-waktu yang mulia. Apa waktu yang mulia itu? Maksudnya awqatus salawat, waktu-waktu salat. Jadi pada berzikir pada waktu-waktu sholat tersebut. Jadi ketika orang sholat misalnya, maka dia menggunakan waktu itu untuk berzikir, memperbanyak zikir. Maka ini pendapat dari para tabi, seperti yang dikirkan orang-orangnya oleh Syekh Mustafa Al-Alawi dalam kitabnya Jami' Ahkamin Nisa, juz yang pertama. Ya, banyak riwayat-riwayat dari tabi tentang baiknya perkara ini bahwa dia perkara hasan, ya. Tetapi ingat, dia juga bukanlah perkara yang dikatakan masyru', disyariatkan. Kenapa? Karena tidak ada keterangan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut.